Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan membahas tentang min muskilati syabab, di antara problematika remaja. Dan kita sudah bahas kemarin bahwasanya perkara yang kadang muncul, di antara perkara yang kadang muncul di benak hati seorang remaja, seorang pemuda, muncul adanya keraguan-raguan, ya, kebimbangan. Dan sudah dibahas kemarin, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pemuda. Manakala muncul was-was, keraguan, kebimbangan di hatinya. Karena sudah disebutkan, munculnya keraguan-raguan kadang sampai pada tingkatan membicarakan tentang siapa yang menciptakan Allah. Maka kalau sudah sampai pada ucapan yang demikian, maka hendaklah kita berhenti, melindung diri dari gangguan-gangguan setan. Maka pada kesempatan kali ini, muallif rahimahullah akan menyebutkan di antara hirath fi mas'alatil qadar, di antara keraguan yang kadang muncul di tengah para pemuda dan remaja adalah keraguan mereka tentang masalah takdir. Ya. Di antara perkara yang kadang seorang pemuda, seorang remaja itu jatuh kepada perangkap keraguan-raguan adalah masalah takdir. Padahal mengimani, membenarkan adanya takdir, ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Yang iman seorang pemuda, seorang remaja tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani takdir tersebut. Mengimani dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana hadis yang kita semua sudah hafal, hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu menjawab tentang rukun iman, dan di antara rukun yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarihi. Engkau mengimani adanya takdir Allah, baik yang perkara takdir yang baik atau yang jelek. Takdir Allah, ini perkara yang wajib diimani. sampai pernah datang kepada Abdullah ibni Umar laporan adanya sekelompok orang yang tidak percaya dengan takdir, yaitu Ma'bad al-Juhani di Basrah. Maka dengan tegas Abdullah ibni Umar ketika mendengar ada sekelompok orang yang meragukan tentang takdirnya Allah, maka Abdullah ibni Umar, muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum ani bari'um minhum." Jika engkau berjumpa dengan mereka, yaitu orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, maka kabarkanlah bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Ya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar, demi zat, itu demi Allah yang jiwanya Abu Abdullah bin Umar, Abdullah ibni Umar, yang bersumpah dengannya, itu dengan nama Allah, seandainya lau anna di ahadihim mithla Uhudin zahaba fa anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya salah seorang dari mereka itu berinfak, bersedekah, yakni emas sebesar gunung Uhud, sungguh Allah tidak akan menerimanya sehingga mereka itu beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ucapan yang tegas dan jelas bahwa ketika orang tidak beriman dengan takdir, berarti dia barakallahu fikum dalam keadaan kebinasaan. Ya. Maka oleh karena itu seorang muslim hendaklah meyakini tentang adanya takdir Allah itu sendiri. Dan kata Syekh Utsaimin, dan beriman dengan takdir Allah Ta'ala berarti mengimani Allah itu alimun bima yakun. Allah Azza wa Jalla mengilmui perkara yang terjadi di langit dan bumi, dan perkara yang Allah takdirkan di langit dan di bumi. Karena Allah Ta'ala 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu telah mencatat takdir-takdir makhluknya. Seperti dalam hadis Muslim nomor 2653 dari Abdullah ibni Amr, kataballahu maqadiral khalaik qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Dari Abdullah ibni Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum dia ciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang telah tercatat di dalam Lauhul Mahfud terjadi dengan rinci satu persatu, semua dengan penciptaan dari Allah Ta'ala dan di bawah kehendaknya, sehingga tidak ada satupun yang terlepas dari ilmu dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini pula sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika alallahi yasir. Alam ta'lam, tidaklah kamu tahu bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya yang demikian itu ada di dalam catatan. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Ya, Jadi sudah jelas seorang pemuda, seorang remaja, ya, itu harus yakin benar tentang adanya takdir Allah, baik kejadian yang di langit dan di bumi, apapun yang sedang terjadi, akan terjadi, Allah itu tahu. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, Allah Maha tahu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang berdebat, bertengkar tentang masalah takdir Allah Ta'ala. Artinya membicarakan takdir tanpa bimbingan ilmu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'a fil qadar fa ghadiba hatta ihmarra wajhuhu. Rasulullah SAW keluar menemui kami di saat kami sedang berselisih, bertengkar. Naam, membicarakan tentang takdir, takdir Allah. Kata Abu Hurairah, fakhadiba, maka beliau pun marah sehingga memerah wajahnya. Lalu beliau mengatakan, abihada amartum, ambihada ursiltu ilaikum. Apakah dengan ini aku diperintahkan kepada kalian? Apakah dengan berdebat itu aku perintahkan kalian? Atau dengan beriman kepada takdir aku diutus kepada kalian? Innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian ketika mereka berselisih tentang perkara ini, ya, mereka rusak binasa akibat permasalahan ini. Oleh karena itu, janganlah kalian apa? Alla tatanaza'u fih. Janganlah kalian saling berselisih di dalamnya. Rawahu Tirmidzi. Sehingga membicarakan takdir tanpa ilmu itu berbahaya. Membicarakan takdir tanpa bimbingan dalil para ulama yang telah membimbing kita dengan dalil-dalil tersebut, itu berbahaya. Pada zaman Abdullah ibni Umar, itu sudah muncul Ma'bad al-Juhani di Basrah. Yang mereka membicarakan takdir terlalu dalam. Akhirnya menyimpulkan sendiri, tidak mau bertanya kepada orang yang alim. Coba kalau bertanya kepada Abdullah ibn Umar, bertanya kepada sahabat-sahabat murid-murid Rasulullah SAW, niscaya mereka tidak terjatuh kepada bid'ah qadariyah. Khaut berbicara terlalu dalam, tanpa bimbingan ilmu dalam masalah takdir, berselisih di dalamnya, itu bisa menjadikan sebab seorang itu keluar dari jalan keselamatan. Ya, akan menjadikan sebab orang itu keluar bersemangat menjalankan kebaikan. Dan akan menjadikan sebab orang itu keluar untuk berusaha di jalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan akal, pikiran, diberi kemampuan memahami sebuah dalil. Dan Allah utus para Nabi dan Rasul. Dan Allah turunkan kitab-kitab bersama mereka. Ini adalah untuk menuntun kita. Bukan kita mendebatnya, menentangnya, meragukannya. Lihatlah surat An-Nisa 165. Rusulan. Mubasyirin wa mundirin. Para rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah, agar supaya tidak ada lagi bagi manusia di hadapan Allah alasan. Ba'da ar-rusuli, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan sungguh, ya, perkara ini mempertanyakan, meragukan tentang takdir, pernah terjadi pada zaman sahabat Abdullah ibni Umar. Maka dengan tegas Abdullah ibnu Umar berlepas diri dari pemahaman-pemahaman mereka, dari pengingkaran-pengingkaran mereka. Kenapa? Mengimani tentang takdir ini merupakan salah satu di antara kewajiban bagi setiap mukmin, sebagai dalil yang telah jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dikisahkan ketika terjadi di tengah para sahabat. Ya. Ketika terjadi di tengah sahabat, ada seorang meragukan atau mempertanyakan tentang, atau ingin memperjelas permasalahan takdir kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ketika Nabi SAW telah menceritakan tentang setiap seorang itu telah ditentukan tentang surganya dan nerakanya, telah ditentukan tentang surga dan nerakanya, kebahagiaan dan kesengsaraannya, maka datanglah salah satu sahabat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala nattakilu ya Rasulullah? Apakah kita tidak menyandarkan saja dengan takdir-takdir Allah tanpa kita beramal ya Rasulullah? Artinya, kalau kita memang sudah ditentukan surga dan nerakanya, bahagia dan sengsaranya nanti ya Rasulullah, afala nattakilu ala ma ala kitabina wa nada'ul amal? Apakah kita tidak bersandar dengan catatan-catatan takdir kita saja, tidak usah kita beramal? Kalau memang kita masuk surga ya sudah ada apa ya? Takdirnya. Takdirnya. Kalau kita masuk neraka ya kita sudah ada apa? Takdirnya. Tidak usah beramal kayak gitu. Maka qala, Nabi menjawab, i'malu fakullun muyassirun lima khuliqalah. Nabi membantah, tidak demikian. Bahkan beramallah. Beramallah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan, sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan baginya. Ya. Maka kemudian, wa amma man kana min ahli sa'adah fayasiru li'amali ahli sa'adah. Adapun kalau orang itu ditakdirkan sebagai orang yang bahagia, ya, golongan orang yang bahagia, maka Allah akan mudahkan beramal, berusaha dengan amalan-amalan orang yang bahagia. Dimudahkan beramal kebajikan, dimudahkan baginya beramal soleh. Wa amma man kana fi ahli syaqawah. Adapun kalau orang tersebut digolongkan termasuk golongan orang yang sengsara, celaka, fayasiru li amali ahli syaqawah, maka dimudahkan oleh Allah untuk apa? Beramal amalan golongan orang yang sengsara. Summa qara' Rasul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala, fa amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang a'ta, mau memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan, fasanu yassiruhu lil yusra, kami mudahkan baginya kemudahan beramal kebajikan, terasa mudah, menjadi orang yang baik terasa ringan. Fama man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan, fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan dia kepada jalan kesulitan. Rawahul Bukhari. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh untuk beramal, ya. Dan Nabi SAW tidak membolehkan kepada sahabat yang bertanya tentang masalah takdir untuk apa? Hanya bersandar, tidak beramal, menunggu catatan apa? Takdir. Kenapa? Dikarenakan al-maktub, orang yang tercatat termasuk golongan ahlul jannah, la yakunu minhum, tidak terjadi di antara mereka kecuali apabila beramal dengan amalan ahlul jannah. Dan orang yang tercatat sebagai penghuni neraka tidaklah terjadi di antara mereka kecuali apabila beramal dengan amalan penduduk apa? Neraka. Neraka. Ya. Dan kita juga tidak tahu kita ini termasuk dicatat golongan daftar penghuni surga atau neraka. Nah, biar tahu apa enggak? Enggak ada yang tahu saatnya. Enggak tahu ya? Iya. Nah. Kalaupun seandainya tahu, para sahabat tidak berhenti beramal. Umar bin Khattab, orang yang sudah dikenal sebagai ahlu jannah, apakah kemudian berhenti beramal? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlu jannah, calon penghuni surga, apakah kemudian berhenti beramal? Bahkan kata Abu Bakar, ma taraktu syai'an mimma fa'alahu Rasul, aku tidak pernah meninggalkan suatu perkara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhafatan an azigha fa ahlik, aku khawatir meninggalkan sunnah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu aku akan tersesat, maka aku pun binasa. Coba bayangkan, orang yang dikhabarkan sebagai ahlu jannah ternyata masih bersemangat beramal kebajikan. Demikian pula Rasulullah SAW, orang dikhabarkan sebagai orang yang diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, apakah kemudian berhenti beramal? Bahkan Aisyah sangat heran, orang yang sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang, kok masih bersemangat sholat malam? Sampai sebab panjangnya bacaan yang dibaca, lamanya berdiri, menjadikan sebab Rasulullah SAW itu kakinya pecah-pecah, telapak kakinya pecah-pecah. Ya, maka apa jawaban Nabi SAW kepada Aisyah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidaklah aku senang jika Allah menjadikan gelar untukku sebagai hamba yang bersyukur. Perhatikan, justru mereka semakin bersyukur manakala mendapatkan nikmat, kabar gembira, digolongkan sebagai ahlul jannah, tidak berhenti beramal. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita yang dapat informasi seperti itu? Eh? Senang banget. Eh? Kita berasa gembira. Tapi mungkin kita mungkin ada perasaan, nah kalau begitu, sudahlah nunggu takdir aja ya. Nggak usah beramal. Nggak usah beramal. Nah. Tidak demikian. Para salaf, para sahabat, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, walaupun sudah dapat informasi kabar gembira sebagai ahlul jannah, mereka tetap beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak bermudah-mudah dengan maksiat. Ya? Tidak demikian. Tapi mereka terus beramal sesuai dengan apa yang diriwayatkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beramal sesuai dengan kemampuan seorang. Karena sesungguhnya seorang itu mengetahui tentang keberadaan dirinya. Bahwasanya keberadaan dia di muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah. Dan Allah juga memberikan kesempatan baginya untuk memilih, beramal. Dan Allah juga memberi kemampuan dan memberikan kepadanya pilihan. Ya, Allah tidak membiarkan demikian kecuali dalam keadaan diberi oleh Allah kemampuan dan diberi kesempatan untuk memilih. Nah, maka sebagai contoh, ketika orang sedang melakukan perjalanan jauh, ya, dan ingin tinggal di tempat tersebut, ya, dan kemudian dia melihat, ketika dia melihat di sana ada tempat yang tidak baik, mungkin jalan yang akan ditempuh, jalan yang tidak menyenangkan, sulit ditempuh. Kemudian dia melihat di sana ada jalan yang mudah. Dan kalau sampai ke tempat tersebut, menyenangkan di sana. Pertanyaannya, kalau ada dua jalan seperti itu, milih jalan yang mana? Yang menyenangkan tentunya. Jalan yang mudah atau jalan yang menyusahkan? Yang mudah tentunya. Iya, sama. Kalau kita di depan kita ada dua jalan. Jalan amalan yang menjadikan sebab terancam dengan neraka, yaitu kemaksiatan yang menyusahkan kita di dunia dan akhirat. Dan ada jalan ketaatan yang penuh dengan kebaikan dan keselamatan. Kira-kira kalau disuruh milih, milih yang mana? Yang selamat. Nah, tentunya memilih jalan ketaatan. Memilih jalan ketaatan. Jadi, tidaklah kita oleh Allah Ta'ala itu dipaksa dengan takdir. Tapi Allah memberi kesempatan beriman dengan takdir, bukan berarti pula kita mengabaikan ikhtiar. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu melakukan, menjalankan, menempuh apa yang bermanfaat bagimu. Segala hal yang mengandung manfaat ditempuh. Duduk, belajar, beribadah, beramal saleh. Wasta'in billah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wala ta'jis. Jangan sekali-kali kamu malas. Jangan loyo. Ya. Terus beramal-beramal menuju amal yang membawa kebahagiaan. Fa'in asabaka syai'un falatakul lau anni fa'altu kada wa kada. Kalau menimpa kepadamu sesuatu, janganlah kamu mengatakan kalau seandainya. Seandainya dulu aku lakukan ini dan itu, niscaya akan demikian dan demikian. Tapi kata Nabi, kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Namun katakanlah ini adalah takdir Allah, apa yang ia kehendaki pasti terjadi. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW membimbing umatnya untuk bersemangat, berikhtiar, berusaha. Kalau kepengin masuk surga ya ikhtiar menempuh jalan menuju mana? Surga maksudnya. Apa menuju jalan neraka? Surga tentunya. Surga tentunya. Kalau kita ingin mendapatkan perkara dunia saja, kalau ingin makan, ikhtiarnya apa? Nyari rezeki saja. Ya, nyari makanan ya. Iya. Jangan cuma ya Allah, berilah aku kekenyangan. Tapi nasi tidak mau dimasukkan ke mulutnya. Ya Allah, berilah aku rasa kenyang. Tapi tidak mau berusaha bagaimana supaya mendapatkan kekenyangan. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya raya. Tapi kerjanya cuma apa? Malas, tidak bersemangat, berikhtiar, berdoa, ya. Sebagaimana kalau menempuh urusan dunia itu juga kita bersemangat supaya mendapatkan hasilnya. Tapi kenapa kadang kita ingin mendapatkan hasil yang baik di akhirat, kadang dalam ketaatan kita tidak apa? Semangat. Maka ini secara akal sudah bisa dipahami bahwa beriman dengan takdir itu tidak berarti mengabaikan ikhtiar, karena Allah telah memberikan akal, pikiran, kemampuan, dan Allah telah menentukan jalan-jalan agama yang dibimbing oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengetahui jalan kebaikan dan jalan kejelekan, dan kita bisa mengetahui pula jalan keselamatan dan jalan kesengsaraan. Semoga ini bermanfaat, dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.